Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan Kitabul Buyu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kaji kelanjutan hadis dari pertemuan terakhir ya, yaitu hadis 815 sekarang. Semuanya hadis kali ini hadis 815, hadis 816, hadis 817 tentang pengelabuan dalam jual beli ya. Jadi kita lihat hadisnya satu per satu. Saya baca. Dari Abu Hurairah. Kalau terjemahan itu hadis 838. Enggak. Ya sebentar, nanti yang di Instagram juga bisa nih. Tunggu sebentar. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusarrul ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharaini ba'da ay yahlubaha in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wasa'an min tamrin muttafaqun alaih wa li muslimin fa huwa bil khiyari thalathata ayamin wa fi riwayatin lahu allaqahal bukhari wa radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra'a qala al bukhari wa tamru aktsaru wa ibn mas'udin radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyaradda ma'aha sa'an arwahul bukhari wa zadul ismaili min tamrin. Ya, bisa baca hadis 838 dan 839. Monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya, ia boleh memilih yang lebih baik antara dua hal. Setelah memeras susunya, yaitu jika ia mau, ia boleh menahannya, dan jika tidak, ia boleh mengembalikannya dengan satu sok kurma." Mutafakun alaih. Menurut riwayat Imam Muslim, ia boleh memilih selama 3 hari. Menurut riwayatnya yang dikomentari Al-Bukhari, ia mengembalikannya beserta 1 sok makanan tanpa gandum. Al-Bukhari berkata, dan kurma itu lebih banyak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membeli seekor kambing yang penuh susunya tidak diperas, lalu ia mengembalikannya, maka hendaknya ia mengembalikannya beserta satu sok. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Ismaili menambahkan satu sok kurma. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "La tusarul ibila wal ghanama. Faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharaini ba'da ay yahlubaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya, ia boleh memilih yang lebih baik antara dua hal. Setelah memeras susunya, yaitu jika ia mau insya amsaka wa insya arodda wa so'an min tamrin. Jika ia mau, ia boleh menahannya, dan jika ia tidak mau, maka ia boleh mengembalikan dengan satu sok kurma." Jadi kalau mau kembalikan, tambahkan satu sok kurma karena ada susu yang sudah diperas dan sudah diambil. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, fawwa bil khiyari salasata ayyamin. Ia boleh memilih selama 3 hari. Dalam riwayat lagi yang dikomentari oleh Al-Bukhari, radda ma'aha so'an min to'amin la samra'a. Qala Al-Bukhari wa tamru aktsaru. Ia mengembalikannya beserta satu sok makanan tanpa gandum. Jadi karena susu sudah diperas, ya ada ganti ruginya yang dia keluarkan di situ. Al-Bukhari berkata, dan kurma itu lebih banyak. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Man ishtara syatan muhaffalatan." Siapa membeli seekor kambing yang penuh susunya? Kambing yang penuh susunya, ya. Ya, di sini penuh susunya. Kemudian dia tidak peras, lalu ia mengembalikannya, maka hendaklah dia mengembalikan beserta satu sok. Yang dimaksud satu sok di sini adalah satu sok kurma. Faedah hadis. Jadi tadi dia kembalikan karena dia dapat kerugian apa tadi? Ternyata dikira susu untanya itu banyak, ya. Tadi kambing, ya. Ada susu unta atau kambing. Tadi dikira susu kambing atau unta itu banyak. Kenyataannya tidak, ya. Kenyataannya itu tidak banyak. Berarti sini rugi sebenarnya. Tapi karena sudah dia pakai ini, ya, sudah dia pakai kambing tadi, ya, kalau dia mau, ya dia bisa tahan. Kalau dia mau kembalikan sekarang, kan sudah dia pakai. Karena sudah diperas, ya. Maka kalau sudah dimanfaatkan, cukup tadi kembalikan kembalikan tadi kambing, ya, plus satu sok kurma. Nanti ya, kambing plus satu sok kurma. Oke. Jadi ingat ya, jadi saat beli kambing kerugiannya itu, kerugian saat beli kambing ternyata susunya tidak banyak. Sebelumnya susunya ditahan oleh si penjual. Jadi ketika dibeli itu susunya kelihatan banyak. Maka ada rugi. Nah, tadi kambing tersebut boleh dikembalikan. Tetapi dengan tambahan satu sok kurma. Ya, dengan tambahan satu sok kurma. Nah, sekarang faedah hadis yang kita ambil. Ingat ya, ini pengelabuan dalam jual beli je. Faedah hadis. Satu, dilarang menahan susu hewan ternak dalam ambingnya ketika akan mau dijual. Oke. Ketika akan mau dijual. Nah, namun kalau bukan maksud untuk dijual karena ada tujuan misalnya ingin dikumpulkan saja selama tidak menyakiti hewan tadi, maka tidak masalah. Nah, sekarang apa sebab dilarang menahan tadi? Menahan susu saat mau dijual. Menahan susu di ambing saat mau dijual. Alasannya karena adanya gish. Atau pengelabuan. Hingga memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hingga makan harta orang lain dengan cara yang batil. Namun, sekarang faedah yang ketiga, jual beli hewan yang ditahan susunya tetap sah. Sekarang untuk pembeli ya, untuk pembeli ia memiliki hak khiyar. Atas pembelian kambing yang ditahan susunya tadi. yaitu bisa menahan kambing tersebut atau mengembalikannya. Oke. Jadi ada khiyar ya. Khiyar itu keadaan di mana seorang itu memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan. Nah, misalnya ada namanya khiyar majlis ya. Misalnya ada kita di kasir nih, ini sudah bawa barang, tumpukan keranjang, bawa di situ terus kebetulan uang hanya 200 ribu, sedangkan belanjaan total 400 ribu. Maka ada yang, oh maaf bu, ini saya nggak jadi beli, ya itu. Saya nggak jadi beli berarti memutuskan untuk tidak jadi. Kalau dia lanjut itu berarti akadnya jadi berlanjut. Nah, ketika ada pilihan mau lanjut atau tidak, tadi itu namanya khiyar. Itu namanya di situ khiyar majlis. Nah, terus faedah yang kelima, jika pembeli ingin mengembalikan kambing yang ditahan susunya, maka ia sertakan dengan satu sok kurma. Ya, ia sertakan dengan satu sok kurma. Nah, ini sebagai kompensasi dari susu yang ada di ambingnya. Karena bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit ya. Namun kurma tadi bisa juga digantikan dengan makanan yang ada di negeri, di negerinya. Berarti kalau tempat kita itu dengan beras, bisa ya ganti tambahannya tadi karena ada susu yang sudah diperas, maka ada tambahannya dengan beras misalnya 1 kilo gitu. Oh, kalau ini satu sok berarti sama dengan 3 kilo ya. Taruhlah beras 3 kilo. Nah, sekarang satu hadis lagi. Ini masih sama tentang pengelabuan. Hadis 817. Baik, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala suburati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan fa qala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasha fa laysa minni rawahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai penjual makanan?" Ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku." Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, man ghasya falaysa minni. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan ghish, pengelabuan, maka dia tidak termasuk golonganku. Tadi di awal disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat pada orang yang menjajakan makanannya. Suburah, ala suburah. Di sini diterjemahkan tumpukannya, tumpukan makanan. Kemudian Nabi SAW masukkan tangannya di dalam tumpukan makanan tadi. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bagian yang basah. Kemudian beliau katakan, ini ada apa ini? Tanyakan pada si penjual. Kemudian penjual itu menjawab, as-sobat hussama. Makanan tadi yang basah itu kena hujan semalam. Kemudian Nabi SAW katakan, apalah ja'al tahu fokot to'am kaya rohun nas. Kenapa tidak kamu taruh saja yang basah itu di luar, biar orang-orang itu bisa lihat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man gosha falaysa minni, siapa yang mengelabui kami, ia tidak termasuk golongan kami. Nah, yang dimaksud dengan gish, pengelabuan ya. Gish itu kata Syekh Abdullah Fauzan adalah menyembunyikan aib barang. Atau upah. Aib yang dimaksud ini adalah aib adalah setiap sifat itu adalah setiap sifat yang jika seseorang itu tahu saat mengambilnya, tentu ia akan mengurungkan niat. Tentu ia akan mengurungkan niat untuk mengambil. Jadi kalau orang tahu itu cacat, dia gak mau ambil gitu. Tapi setelah dia pergi baru, ini ternyata ada yang cacat nih, saya dikelabui. Nah itu namanya gish. Nah, disebut falaysa minni, man gosha falaysa minni, siapa yang mengelabuiku, maka ia tidak termasuk golonganku. Nah, sekarang pengertian tidak termasuk golonganku, itu artinya, berarti tidak mengikuti petunjukku. Nah, faedah hadis. Satu. Diharamkan gish dalam jual beli. Nah, kemudian yang kedua, hendaklah penjual itu bertakwa kepada Allah. Agar ia tidak terjatuh dalam gish. Tidak terjatuh melakukan gish. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Islam mengharamkan menyembunyikan aib. Kemudian faedah berikutnya lagi, kita dilarang melakukan ghibah secara umum ya. Bukan hanya dalam jual beli. Ya, secara umum bukan hanya dalam jual beli. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Sampai hadis 817 ya, 3 hadis yang kita bahas malam hari ini. Ya, baik, saya buka sesi tanya jawab. Silakan dari Zoom langsung aja, dari Resen monggo. Silakan Bapak Deki. Bapak Deki silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ustadz mau menanyakan tentang transaksi apa ya, pembiayaan dalam bank syariah ya Pak Ustadz, saya masih awam ya Pak, di bank KPR, mengajukan KPR Pak ya. Jadi saya mengajukan KPR. Nanti jadi pihak banknya itu, kalau hukum asal jual beli kan barang itu harus dimiliki oleh penjual dulu ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah ini tapi dalam kenyataannya, praktiknya itu barang rumahnya mau saya beli itu masih tetap milik penjual. Nah pihak banknya itu dapat akad murabahah dengan saya. Tapi sebelum akad murabahah itu ada akad wakalah atau perwakilan dari pihak bank kepada saya sebagai nasabah. Saya sebagai kepanjangan pihak bank untuk melakukan jual beli, membeli langsung dari pihak penjualnya. Namun dari pihak banknya itu setelah pembiayaan itu cair masuk ke rekening saya, baru di rekening saya, di debit rekening saya untuk langsung dibayarkan ke rekening penjual. Itu apakah murni jual beli atau gimana ya Pak Ustadz? Hey. Saya agak kurang paham juga Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kesalahannya dua. Pertama, yang pertama itu bank tidak memiliki barang. Murabahah harus memiliki barang dulu. Betul, Pak Ustaz. Ya. Yang kedua, tidak bisa kita, tadi kan bank jadikan apa, Pak? Wakil. Iya, mewakilkan saya sebagai dari kepanjangan pihak bank untuk membeli rumah kepada pihak penjual. Jadi mewakilkan, jadi pihak banknya ada klausul bahwa segala bentuk kekurangan, cacat ataupun apa kerusakan pada bank pada rumah yang mau dibeli itu menjadi tanggung jawab ke saya sebagai nasabah, dan saya sebagai nasabah tidak berhak menuntut bank apabila sudah terjadi akad jual belinya itu Pak Ustadz. Itu nggak memiliki barang, gimana mau dia ini? Saya agak paham, mungkin mereka kalau pendapat mereka sih sebagai hukum positif aja, karena jika ada tuntutan waktu-waktu di suatu pihak terkena nasabah, maka ya, pihak dari pihak pengadilan itu lebih memenangkan tuntutan bank itu daripada saya menuntut misalnya ada one press aja gitu, saya gitu Pak Ustadz. Ya yang jelas bank tidak memiliki barang, kuncinya di situ, dan tidak bisa ya. Dia kalau tidak memiliki barang kok lakukan perwakilan ke jenengan yang beli, itu nggak ada seperti ya, itu Ustaz. Sudah nggak memiliki barang kok main wakil ya. Dua kesalahan di situ. Oke, satu lagi apa kesalahannya? Itu tadi, dia tidak bisa wakilkan. Kan bilang ke jenengan, ini nanti jadi wakil saya untuk beli rumah itu secara murabahah kan? Betul Pak Ustaz. Nah, nggak boleh. Itu tanda dia belum memiliki. Iya. Mereka sih berpatwa dalam DSN gitu Pak Ustaz. Ah, itu dikritik di buku Satirwandi, di Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kan DSN bukan bukan jadi dalil kayak hadis gitu kan? Iya. Kalau hadis baru gitu, ini fatwa, dan beberapa praktek nanti menyelisih fatwa-fatwa yang mumpuni lagi dari fatwa ulama internasional ya. DSN kan cuma lingkup Indonesia. Gitu Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Jadi masih bisa mengkritik. Masih sah-sah saja mengitrik DSN gitu, nggak dosa Pak. Iya. Baik. Oh iya boleh, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Syukur wa jazakallahu khairan. Iya, kum. Berikutnya lagi. Dengan nama Mas Panji, silakan Mas Panji. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, menyambung pertanyaan yang kemarin Ustaz. Iya. Sebelum memakai foto atau video, pembeli harus mengisi poin terlebih dahulu. Setelah mengisi, poin tersebut tersimpan di akun dan hanya berlaku satu tahun. Ini seperti pulsa Ustaz. Apakah ini akan pinjam-meminjam yang dilarang mengambil? Coba diulang, ini jual beli apa kemarin? Jangan bilang seperti kemarin. Coba diulang soal yang kemarin kalau gitu. Soal kemarin itu kan saya lupa nanti ya. Yang menjual foto atau video, namun dalam pembelian mereka menggunakan poin misalnya. Iya. Yang tersebut harus dibeli terlebih dahulu sebelum menggunakan foto atau video. Saya jawab apa kemarin? Masih boleh kan? Ya terus. Tidak ada diskon gitu. Iya, terus. Nah, pertanyaannya agak bingung itu diskonnya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Enggak, saya masih belum connect ya. Jadi saya bilang masih boleh. Coba transaksi yang terjadi apa? Jual beli apa nih, Pak? Jual beli foto atau video Ustaz? Bapak penjual apa pembeli? Penjual. Ya, terus transaksinya dengan pembeli apa? Saya mewakilkan kepada website. Ah, website, ya, terus? Kemudian dalam pembeliannya itu, si pembeli harus harus memberi poin terlebih dahulu sebelum memakai video. Nanti dari poin tersebut diberikan ke video atau foto misalnya. Poin itu kan berarti isi saldo dulu. Ah, itu yang saya jadikan masalah. Kalau ada promo dari itu karena ada poin di situ, jadi riba. Kalau tidak ada menukar uang dengan poin itu saya, bukan saldo saya. Jadi uang itu very confused nih, Pak. Bapak belum Bapak gambarkan utuh ya, jadi saya jawab masih muter-muter ini. Digambarkan utuh, Pak. Kalau enggak saya enggak bisa jawab. Foto. Taruhlah foto, kita enggak usah bahas video. Terus. Bapak penjual. Ya, penjual. Ada website sini, web. Terus. Yang jadi wakil saya. Yang jadi apa? Wakil saya. Iya, terus. Mau beli ini caranya gimana? Pembeli harus membeli poin. Pembeli harus membeli poin kan? Ya. Beli poin ini bagaimana caranya? Ya, lewat uang bisa, uang gitu dan poin bisa. Transfer ke mana? Ke web. Ya. Gitu ya. Ya, ke web, misalnya berapa? Misalnya kalau 50 poin harganya 500 ribu. Terus? Nah, dari poin itu bisa dibelikan ke foto misalnya. Ah, berarti bukan simpan uang, simpan poin. Bukan. Ah, boleh berarti. Berarti boleh ngambil bonus tadi. Boleh apa? Pembelinya boleh mengambil bonus. Boleh, karena dia beli poin. Poin ini nggak bisa ditukar lagi ke uang ini. Karena sudah dijadikan poin kan beli poin dah. Iya. Poin kan cuma gunakan untuk beli ini gitu. Iya. Kan nggak mungkin belanja yang lain lagi pakai poin ini. Iya betul. Iya. Terus yang masalah berikutnya apa? Ya itu sudah selesai. Selesai. Nah, karena beli poin, kecuali kalau situ simpan uang, Pak, yang nggak boleh. Baik, Ustaz. Iya. Kalau beli poin, berarti poin itu yang digunakan untuk beli. Dan dia hanya bisa gunakan untuk beli itu, tidak bisa beli di tempat lain. Iya, Itu sama seperti Bapak beli pulsa. Pulsa itu cuma untuk transaksi pulsa saja. Walaupun dia mungkin bisa beli yang lainnya, itu cuma ditukarkan saja ya. Tapi cuma khusus gitu. Gitu ya? Iya. Saya lanjut lagi saja. Iya, silakan. Dan di situ ada kayak fitur pengembalian poin, Ustaz. Jadi misalnya poinnya nggak kepake, boleh diuangkan lagi, Ustaz? Iya, boleh. Oh iya. Baik, Ustaz. Syukur, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, berikutnya. Silakan Ibu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya yang tadi, yang tentang faedah hadis itu, yang poin 3 kan, Islam mengharamkan menyembunyikan aib. Nah, ini konsepnya hanya untuk jual beli aja kan? Untuk kasus ini aja kan? Jodoh juga kalau sembunyikan aib nggak boleh. Apa? Kalau masalah perjodohan, aibnya ada yang rawan, tidak diungkap, malah nanti kalau seandainya aib itu ada, nah itu gampangannya, asalnya aib itu ada, si laki-laki ini gak akan maju lamar itu. Nah itu misalnya kalau aib ya, bicarakan aib. Kan tadi aib pengertiannya kayak gitu ya. Seandainya aib itu ada, tentu gak jadi beli gitu. Ya. Jadi bisa menyangkut hal lain ya? Bisa. Soalnya di pikiran saya aib kayak ngomongin aib orang. Nah, enggak ini aib umum ini. Ini bawa ke istilah Arab, jangan pakai istilah Indonesia. Ya, siap Ustadz. Lalu Ustadz nanya lagi untuk materi yang ini yang tadi pagi yang tentang kan sebaiknya wanita itu lebih baik banyaknya di rumah kecuali keluar kalau lagi ada hajat aja kan? Iya. Nah, kalau misalnya hajatnya itu berupa kajian ya Ustadz, tapi kajiannya malam misalnya jam 8 offline, itu sebaiknya pengambilan keputusannya datang atau enggak Ustadz? Sudah nikah apa belum? Jomblo. Kalau jomblo online aja deh. Oke. Baik. Satu lagi Ustadz. Iya. Ustadz pernah kalau kita nulis di catatan atau di buku pakai pulpen merah itu tidak apa-apa atau ada larangannya nggak sih? Kenapa tanya seperti ini? Karena saya pernah baca buku kitab tentang itu, Thalabul Ilmi gitu, katanya kalau nyoret-nyoret pakai tinta warna merah di suatu buku itu kayak mengikuti Yunani atau Romawi ya, saya lupa. Kayak asalnya gitu. Masih boleh selama masih boleh. Tidak ada larangan tegas. Oh, baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Berikutnya lagi. Silakan Ammah Thaqif. Ammah Thaqif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya soal zakat. Iya. Soal zakat Ustaz. Iya. Kalau misalnya untuk zakat dolar itu misalnya tahun 2018 kita dihadiahi dolar nominalnya kalau dirupiahin sekitar 5-10 juta. Nah, uang dolar itu tidak ditukarkan karena tidak ada urgensi. Nah, itu kalau zakat dolar itu gimana ya Ustaz perhitungannya? Sudah bertahan 1 tahun belum? Sudah. Kena 2,5%. Oh, kena 2,5%. Iya. Terus tahun berikutnya gimana Ustaz? Kalau itu masih ada, kena lagi 2,5%. Kalau masih di atas senilai nisab perak sekitar nilai 4 juta lah. 4 juta rupiah. Oh, gitu. Buat nisabnya kira 4 juta rupiah ya. Nah. Itu dirupiahin dulu di kurs dulu ya, Ustaz ya. Pakai standar perak bisa aja ya. 595 gram perak. Saya tadi tetapkan 4 juta lah. Di atas 4 juta berarti uang itu sudah kena zakat. Di atas 4 juta sudah kena zakat. Nah, tahun berikutnya misalnya, jadi dolarnya nilainya segitu gitu. Oh. Selandainya tahun berikutnya masih ada lagi dolar tadi, belum dipakai-pakai, ya kena lagi 2,5%. Nilainya 4 juta lagi. Patokan 4 juta itu patokan minimal harta kena zakat. Kalau seandainya di bawah ini, maka tidak kena zakat. Oh. Paham? Berarti kalau misalnya saya... Ya, berarti kalau dikursin dulu, setelah dikursin masih ada, maksudnya kan saya, misalnya tahun 2019 dikursin itu ada 8 juta, nah itu kena kan, plus 5%-nya. Nah, terus tahun berikutnya, apakah sudah apakah 8 juta tadi sudah dipotong dengan zakat yang tahun 2020 misalnya masih ada, dolarnya tidak ditukar. Nah, apakah tahun 2020 itu dikursin lagi yang penuh dolarnya atau sudah dikurangin dari yang 8 juta? Sudah yang kemarin tetap kena lagi, nggak bisa hilang-hilang, Bu. Oh. Jadi bukan, misalnya saya punya uang di tahun pertama 100 juta, sudah kayak saya kena zakat 2,5%, di tahun berikutnya jadi 120 juta akumulatifnya. Bukan nanti kena 20 juta karena 100 juta sudah bayar, enggak kayak gitu. Oh, iya. Zakat kalimatnya coba ingat kalimat ini saja nanti di benak Ibu, ingat kalimat ini terus. Zakat itu total simpanan. Bukan total pertambahan. Kalimatnya mudah dipahami ya. Total simpanan. Sekarang total simpanannya di bulan Rajab 1442 Hijriah 100 juta. Tahun depan nih ya, tahun depan jadi 200 juta. Berarti tahun ini kena zakat 100 juta, tahun depan kena zakat 200 juta. Tambah lagi akumulatifnya jadi 300 juta, kena lagi 300 juta gitu. Jadi enggak ada pertambahan yang dihitung. Jadi jangan hitung tambahan, Bu. Jadi jangan juga pernah hitung zakat itu hitung gaji yang masuk. Gak usah hitung gaji masuk. Masuk keluar Ibu gak hitung. Tersimpan berapa saja gitu. Gampang. Mudah, orang Indonesia ini aja agak bingung. Iya. Kita ini orang Indonesia terlalu ruwet mikir zakat itu. Gak usah hitung masuk keluar. Tuh tersimpan berapa itu. Makanya kalau ini gara-gara zakat profesi juga ini rusaknya zakat profesi, nggak tepatnya ini kayak gini nih, orang pikirannya cuma hitungan masuk. Zakat Ibu punya gaji misalnya 5 juta, simpanan ada 300 juta, masa 5 juta kena 300 juta nggak kena? Itu adil kayak apa kayak begitu? 300 juta itu saya incar itu. Kalau saya jadi petugas zakat, saya incar 300 juta. 5 juta ini apaan? 2,5%-nya cuma hidupi orang berapa? Itu 300 juta tuh. Jadi gampang, Bu. Ingat aja. Hitung dari simpanan. Jangan hitung dari pemasukan. Ibu nggak akan bingung. Salahnya orang Indonesia itu dikira zakat itu pemasukan yang dihitung. Gitu. Makanya zakat profesi nggak tepatnya di situ. Simpanan kita ya. Iya. Makanya dari dulu saya nggak setuju zakat profesi karena itu. Masa 5 juta gaji? Tuh simpanan di rekening 300 juta tuh. Masa orang miskin dihidupi 2,5% dari 5 juta yang 2,5% dari 300 juta? Enggak. Adil tuh kayak gitu. Nggak adil kan? Ya. Orang miskin tetap ya, miskin adil. Gitu. Si kaya simpan terus. Iya. Gimana orang miskin mau makmur? Kecuali kalau Ibu nggak ada simpanan ya, gaji 5 juta. Ustaz, saya nggak ada simpanan Ustaz, semuanya habis di utang. Ya sudah, memang bukan orang kaya. Paham Bu? Iya. Simpel mikir zakat sebenarnya. Iya. Sederhana sekali gitu. Iya. ya tersimpan itu tidak terpakai-pakai, maka itu terminal itu. Itu. Iya, iya. Oke, iya. Nah, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Mau tanya soal head nih, Ustaz. Misal ada seorang itu dia kelelahan, dapat kelelahan karena memiliki satu penyakit tertentu. Nah, sekitar jam 10 pagi gitu dia tertidur, kemudian baru terbangun sekitar setengah satu atau jam satu siang. Nah, pada saat dia terbangun, ternyata dia haid. Itu apakah nanti setelah dia sudah bersih dari haid, apakah dia harus mengqada sholat zuhur yang terlewat itu, Ustaz? Ada dua kemungkinan, dia haid bisa jadi sebelum zuhur, bisa jadi sudah zuhur. Sesudah zuhur masuk. Iya kan? Tapi karena yang yakin, iya. Tapi yang yakin, yang pasti, haidnya setelah zuhur. Karena dia baru tahunya itu setelah bangun tidur. Iya kan? Iya. Berarti tidak qada. Iya. Tidak ada qada sholat, iya. Tidak ada qada sholat, walaupun kondisinya seperti itu ya. Iya, sama seperti misalnya ibu, gini, maghrib, sebentar, asar itu jam 5 dicek itu belum keluar darah haid. Tapi ketika buka puasa setengah 7 cek lagi, ternyata darah haid sudah keluar. Ada dua kemungkinan. Keluarnya sebelum maghrib, bisa jadi keluarnya sesudah masuk maghrib. Tapi yang ibu tahu pasti, keluarnya setelah masuk maghrib. Berarti puasa ibu sah. Itu cara hitungnya kayak gitu, Bu. Karena yang yakinnya ibu pakai patokan. Saya baru tahu habis maghrib kok. Setelah maghrib masuk. Yang sebelum saya nggak tahu. Yang yakinnya yang ibu ambil. Oh, iya, iya. Jadi yang ininya aja ya, Ustaz, ya. Yang pada saat kita sudah melihat. Nah, itu namanya yakinnya ibu. Sedangkan yang sebelum zuhur tadi, bisa jadi saya tidur tuh sudah keluar darah haid. Ya kan bisa jadi. Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pastinya mana? Setelah masuk zuhur, baru datang haid. Gitu. Itu memahami kayak gini mudah gitu. Yang penting fikihnya, kaidah fikihnya paham bisa pecahkan masalah itu. Oke. Syukran Ustaz. Iya. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Dengan nama Fulana, silakan Fulana. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi gini, ibu Ana kan minjam uang di koperasi, terus ada undangan untuk menghadiri, itu ada uang transportasi. Nah, apakah itu dibolehkan? Ana juga belum tahu, ibu, takutnya ibu ikut, tapi ternyata itu dilarang dalam Islam. Itu koperasi bergerak dalam apa? Simpan pinjam apa usaha? Minjam uang di sini, Ustaz. Simpan pinjam berarti ya? Ya. Berarti kalau ada pinjaman, ada saldo di situ, si nasabah atau anggota koperasi tidak boleh ada manfaat. Paham? Paham, paham, Ustaz. Ya. Sekarang coba ditilik dulu, itu dapat uang transport tuh dari apa? Kalau dari simpanan anggota, maka dia mendapat keuntungan dari simpanan yang dia taruh di situ. Nah, berarti riba. Namun kalau itu di luar dari simpanan tadi, aman-aman untuk saja. Bunganya juga kayak ada bunganya gitu, Ustaz, di situ. Ada apa? Ada apa? Halo, Fulana. Putus kayaknya ya. Om bisa ganti dulu ke yang aktif. Ya. Dengan nama Bapak Adi, silakan Bapak Adi. Bapak Adi, silakan. Bapak Adi. Bismillah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, silakan. Untuk ini kan kasus peternakan Ustaz. Iya. Misalkan kita mau mau beli hewan dalam keadaan gunting itu bagaimana Ustaz? Hewan dalam keadaan misalkan gunting, hamil itu. Boleh. Apa yang jadi masalah? Misalkan sapi itu. Eh boleh. Kan beli utuh kambingnya walaupun atau sapi. Enggak apa? Enggak gorong deh. Yang mana yang dibeli coba? Misalkan sapi itu ya. Iya, sapinya yang di, Bapak beli yang mana? Beli induknya atau beli anaknya? Induknya, ya induknya. Induknya berarti anak itu ikutan. Maka tidak goror. Sama seperti ingat ada kaidah ikutan beda ya kalau dia berdiri oh, sendiri ya. Seperti misalnya semut itu dilarang untuk dimakan. Tetapi ketika Bapak minum teh itu ada semut yang kecelup di situ, akhirnya ikut masuk dalam mulut. Dosa enggak? Enggak. Enggak. Nah, itu namanya semut ikutan, Pak. Tidak. Kalau semut ikutan itu beda dengan semut berdiri sendiri. Sehingga yang ini tidak masalah. Nah, sama dengan itu tadi. Beli sapi bunting. Itu boleh. Yang tidak boleh beli sapi bunting tapi cuma beli anaknya yang belum lahir. Itu baru tidak boleh. Karena goror. Iya. Sudah? Iya. Ya. Baik. Maksudnya itu tidak boleh. Satu lagi Ustaz. Iya. Iya, silakan. Kalau kotorannya itu boleh diperjualbelikan nggih? Sekarang kesimpulannya kotoran sapi najis atau tidak? Tidak. Hmm. Kalau tidak najis halal berarti untuk diperjualbelikan hasil penghasilannya halal. Gitu ya? Kalau kotoran sapi tidak najis maka jual belinya halal. Oh iya. Ya, waalaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Umu Yasmin, silakan Umu Yasmin. Umu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tahun-tahun kemarin itu ada kesalahan cara menghitung zakat karena belum paham. Nah, waktu itu saya hitungnya, saya kan PNS karena sudah dipotong zakat per bulan, jadi saya tidak hitung lagi dari simpanan, itu satu kesalahan. Kemudian yang kedua, kebetulan suami saya bekerja di lembaga internasional, kan tidak dipotong zakat. Nah, jadi waktu itu kami setiap bulan gajinya itu kami potong 2,5% gitu. Itu gimana ya Ustaz? Maksudnya kalau yang punya suami ya mungkin lebih ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang punya saya itu gimana Ustaz? Apa saya harus hitung ulang? Baik, simpanan suami sudah dikeluarkan zakat belum? Sudah, jadi setiap ya, ada gaji per bulan. Itu gaji Bu, gaji beda simpanan Bu. Paham simpanan? Iya paham Ustaz, setelah dikeluarkan untuk kebutuhan hari-hari gitu kan. Iya simpanan ibu setahun gitu. Keluarkan zakat gak untuk suami? Cara keluarkan, tapi cara mengeluarkannya mungkin salah Ustaz. Makanya biasanya besok begini ya. Saya tidak pandang, terserah ibu keluarkan tiap bulan 2,5% monggo deh, itu kecil saja Ji. Jadi anggap saja sedekah aja deh, gitu aja Bu. Iya, benar. Nah, terus nanti tiap tahun, misalnya ibu tetapkan mau bulan Ramadan, keluarkan zakat. Karena saya nilai ini ibu penghasilannya sendiri, suami sendiri, masing-masing keluarkan zakat sendiri-sendiri. Oh, iya. Terus yang punya saya yang salah itu gimana Ustaz? Nanti berikutnya aja, nanti mulai dari tahun ini. Oh jadi yang sebelumnya nggak apa-apa Ustaz? Ya sudah salah dari ini, sekarang diperbaiki. Jadi paham hitungannya ya, yang bukan pemasukan ibu hitung. Nah, simpanan. Suami simpanannya hitung 2,5% sendiri, ibu 2,5% simpanan ibu sendiri. Jangan digabung. Iya, baik. Iya. Baik Ustaz, jasa pemaksa Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, Bu Meti. Ibu Meti, silakan Ibu Meti. Ibu Meti. Jika tidak ada Ibu Nilna, silakan Ibu Nilna. Assalamualaikum. Nah, Bu Meti dulu ya. Ntar Bu Meti dulu ya. Ya, silakan Bu Meti. Nah, Ustaz, kalau yang tadi Ustaz, sama mengenai yang tadi zakat itu, Ustaz, kalau misalnya kita tidak punya simpanan ya, simpan setelah satu tahun yang tadi itu, Ustaz. Tapi kami hanya menyimpan dalam bentuk ya emas gitu loh, Ustaz. Apakah tetap di zakat dan misalnya emas itu simpanan udah terlewat tahun yang lalu dan lalunya gitu, Ustaz. Apa itu wajib zakat ya Ustaz? Berapa gram? Misalnya katakanlah ada 30 gram misalnya. Gitu, belum kena berarti? Oh itu pun belum kena berarti Ustaz ya? Yang nisab yang 80 gram emas itu Ustaz? Iya 85 gram. 85 gram. Ya. Nah jadi kalau misalnya Ustaz kita tiap tahun itu dapat THR, kalau misalnya itu juga tidak wajib dikeluarkan saat di bulan Ramadan itu Ustaz ya? Ibu biasanya keluarkan zakat bulan apa Bu Meti? Oh pada saat Ramadan. Baik. THR-nya keluarnya kapan? Di 2 minggu sebelum Lebaran. Itu sebelum ibu keluarkan zakat atau sesudah? Sebelum. Sebelum THR keluar sebelum ibu keluarkan zakat. Iya. Berarti dimasukkan aja pas lagi mau bayar zakat. Tapi itu THR itu kan bukan bentuknya simpanan Ustaz ya. Apa? Itu tetap dicatat ya Ustaz. Apa bentuknya? Iya maksudnya kan THR itu kan diperolehnya tahun itu gitu loh, bukan bentuknya simpanan. Apa nih Ustaz masih belum paham yang tadi mengenai simpanan. Iya tapi kan ketika masuk di tabungan ibu THR tadi kan jadi simpanan. Oh. Makanya jangan ibu hitung 2,5%-nya dari THR Bu. Oh, jadi 2,5%-nya hitungnya dari simpanan ibu, THR dimasukkan di situ. Oh, kalau gini Ustaz, ilustrasinya seperti yang Ustaz contohkan tadi, gaji katakanlah 5 juta sebulan misalnya. Nah, setiap bulan itu istilahnya habis loh Ustaz gitu kan? Ya habis ya sudah berarti, ada simpanan nggak? Padahal yang tadi Ana ilustrasikan misalnya bentuknya emas aja gitu. Nah, kalau emas tidak sampai 85 gram ya nggak kena zakat. Uang tidak sampai nisab perak tidak kena zakat. Ya sudah berarti sudah bebas tuh zakatnya. Nah yang terakhir tadi berarti itu yang wajib di bulan itu dibayarkan juga bisa Ustaz. Di atas nisab nggak? Misalnya katakanlah dapat THR 10 juta misalnya Ustaz. Iya, tapi tiap tahunnya bayar zakatnya kapan? Di bulan Ramadan itu juga Ustaz. Nah, itu dari sisa simpanan. Iya. Nah, berarti gabungkan saya THR dengan simpanan tadi, baru keluarkan zakat 2,5%. Nah, Ustaz. Gitu ya. Iya, Ustaz. Iya, silakan lagi berikutnya. Ibu Nilna, silakan Ibu Nilna. Ibu Nilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Apakah niat kita sedekah bisa mengurangi jumlah zakat mal yang kita keluarkan, Ustaz? Tadi niatannya apa coba? Sedekah apa zakat? Maksudnya saya kalau sedekah dulu. Gak bisa. Jadi saya ada uang. Ada uang kan, ibu ada uang kan, kan zakat wajib bu. Kalau ibu sedekah, kan sifatnya nggak wajib. Mengcover zakat gimana caranya itu? Maksudnya mengurangi jumlah zakat yang harus dikeluarkan karena kita bersedekah. Misalnya? Zakat sendiri, sedekah sendiri. Gimana ibu gabungkan? Pemenya kan kadang random ngasih orang gitu, itu bisa mengurangi jumlah zakat yang harus kita keluarkan. Sudah deh Bu, nanti itu zakat sendiri yang wajib, sedekah itu tadi sunnah gitu loh. Jadi sedekahnya diperbanyak, zakatnya sendiri lagi. Gitu ya. Iya, kenapa masih bingung? Kenapa masih bingung? Sedekahnya kurangi zakat tadi, bu zakatnya dibanyakin, sedekahnya dibanyakin gitu loh, selesai. Paham ini maksudnya? Ibu mungkin kira ini saya sudah keluarkan sedekah, nanti zakatnya jadi berkurang gitu. Iya. Enggak lah. Misalnya uangnya terbatas menyusahkan. Kalau uangnya terbatas enggak, harusnya tidak kena zakat. Gimana coba? Zakat syarat sudah tahu kan Bu? Lebih enggak banyak. Lebih tidak ya, banyak. Lebih dari nisab kan? Sudah 2,5%-nya berapa? Keluarkan kan? Setelah itu mau zakat mau sedekah silahkan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan dengan akun Amah Sakif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Soal sujud sahwi. Saya sholat subuh berjamaah masuk kurang satu rakaat. Ketika imam salam, saya ikut salam. Nah, jadi kan kurang satu rakaat tuh. Iya. Nah, saya bangun lagi langsung tambah satu rakaat. Iya. Nah, pertanyaannya sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Kalau keadaan kayak gitu sesudah salam. Sesudah salam, sujud sahwi setelah salam itu salam lagi kan Ustaz? Tapi sujud sahwi setelah sujud itu setelah sujud dua kali itu salam lagi enggak? Iya. Salam lagi. Salam lagi. Jadi iya, dua kali salam, salam yang pertama itu, iya, salam yang kedua. Yang untuk sujud sahwinya tadi. Ustaz. Iya, betul. Ah, jadi dua kali salam ya Ustaz ya? Iya, betul. Iya. Ya, makasih Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Waalaikum. Berikutnya lagi. Ibu Mala, silakan Ibu Mala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jadi pengen nanya juga karena tadi ramai masalah zakat Ustaz. Iya. Kalau seandainya ada orang yang awalnya itu di awal pun dia punya 10 juta, tapi sampai akhir ternyata dia hanya kurang nggak sampai 4 juta. Karena tadi misalnya 4 juta ya Ustaz ya. Berarti dia kan nggak wajib Ustaz ya. Iya, coba kamera. Awal tahun berapa? Awal tahun misalnya 10 juta. Iya. Nah, di akhir tahun dia cuma ada 3 juta. Kan nggak wajib zakat. Ini taruh bulan pertama ya. Ini ya, taruh bulan ke-6, taruh bulan ke-12. Nisab tadi berapa? Pakai perak lah. Taruhlah 4 juta. Ternyata pas bulan ke-6 turun dari 3 juta. Ya. Jadi 3 juta. Tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Kemudian pokoknya hitungannya itu 10 juta ini bertahan, pokoknya di atas nisab terus sampai pas bulan ke-12. Oh, baik. Berarti misalnya dia turun jadi 5 juta, masih di atas nisab. Ini masih kena 2,5%. Nah, nanti kalau seandainya turun terus sampai sudah melewati setahun, baru nanti dihitungnya per tahun awal mulai dari yang 3 juta nambah-nambah itu terus gitu ya. Harusnya nanti misalnya sini jatuh 3 juta toh. Nah, bulan ke-7 ternyata mulai naik nisab lagi 4 juta. Nah, berarti dihitung jadi bulan pertama dari bulan ke-7 ini hitung jadi satu lagi. Oh, berarti ke-7 itu dihitung mulai satu lagi ya? Iya. Sampai bertahan lagi di atas nisab ini. Jadi intinya ketika dia turun, dia jadi tidak kaya. Iya, iya. Ketika dia naik lagi, baru beranjak kaya. Namun kalau tambungannya misalnya 40 juta terus ke atas nggak turun-turun sampai akhir tahun, nambah terus, ya nggak usah hitung-hitung nisab. Oke. Terus kalau seandainya orang hanya punya tabungannya itu aja, Ustaz. Satu tahun, dia nggak punya yang lain-lain lagi. Berarti tetap harus diambil zakatnya dari yang tabungan itu ya, Ustaz, ya? Dia nggak punya yang lain-lain. Ya, dia nggak punya lain. Jadi misalnya kebutuhannya itu selalu habis, dia hanya punya tabungannya itu aja, gitu. Di atas nisab nggak? Di atas nisab. Kena 2,5%. Tetap ngambil yang dari tabungannya itu ya? Iya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi. Silakan selanjutnya Ibu Santi. Ibu Santi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sawah dalam harta dalam berupa sawah itu karena nisab karena zakat, apa hasilnya? Hasilnya saja. Oh, kalau sawahnya enggak ya? Sawahnya enggak. Kemudiannya itu nisabnya? Nisabnya 7 kuintal. Untuk makanan pokok ya, misalnya beras, 7 kuintal. 7 kuintal itu beras, bukan padi ya? Apa? 7 kuintal itu dalam berupa beras, dalam berupa beras apa dalam berupa padi? Dalam berupa beras sudah hilang gabah. Itu tuh dihitung kan kalau sawah itu kita setahun 3 kali hasil ya kalau padi. Setiap kali panen. Oh, setiap kali panen. Berarti kalau 3 kali panen berarti 3 kali zakat setahun. Bayarkannya kita misalkan di 1 tahun kan boleh? Enggak. Harus pas panen harus kita keluarkan. Iya. Beda dengan uang tadi ya. Oh, berarti per panennya. Per panennya. Kalau misalkan palawija, apa? Palawija maksudnya kayak sayuran gitu kita totalin. Nanti jadi zakat barang dagangan saja Bu kalau itu diperdagangkan. Jadi totalan hasil kita jual baru hitung gitu. Iya, jadi masukin penghasilan ibu aja deh kayak hitung zakat simpanan tadi gampang gitu. Gitu ya? Ustaz. Baik, cukup. Ya, berikutnya lagi silakan, sisa 2. Silakan Ibu Raihan. Ibu Raihan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya. Ustaz, saya apa nih jadi tanya bagaimana hukum mengadopsi kucing Ustaz? Yang ada pembayaran jasa kayak medis, makanan khusus seperti nah, itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ansamani sinaur. Rasulullah SAW melarang dari upah jual beli kucing. Kucing apapun, jangan pakai alasan adopsi dan ganti uang. Uangnya itu yang masalah. Ada tulisan saya di rumahisa.com baru-baru ini aja. Cari dengan kata kunci jual beli kucing itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Iya. Ibu Dwi. Jika tidak ada Ummu Yusuf, silakan Ummu Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, saya Ummu Yusuf dari Jerman. Ya. Saya mau tanya Ustaz, kalau tabungan haji, kan di sini kalau haji 6.000 euro Ustaz, ya. Jadi sekitar 100 jutaan, jadi kalau ya. Berdua suami istri 200 juta. Ya. Nah, tabungan haji kan sekarang nggak haji-haji karena corona dari tahun lalu. Ya. Nah, tabungan hajinya ini kita ketakan juga nggak Ustaz? Bisa ditarik lagi nggak tabungan hajinya Bu? Masih di pribadi, jadi kalau Masih di pribadi, bukan di setor kayak ya. Di Indonesia itu ada tabungan haji namanya kalau tabungan haji. Ini haji dari Jerman Ustaz. Iya berarti masih kena zakat Bu. Oh jadi tetap dikenakan ya? Iya. Oke, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Baik Bu Dwi nggak nanya Bu Dwi? Ibu Dwi, maaf tadi terlambat mencet infonya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih menanyakan zakat profesi yang dibayar setiap bulan itu, Ustaz, itu dari gaji yang kita terima atau setelah dikurangi ke bulan pokok, Ustaz? Itu dianggap sedekah, jadi maksudnya? Gak usah Ibu masukkan hitungan zakat. Walaupun sudah melebihi nisabnya. Ibu ada simpanan nggak? Ya simpanan saya sudah paham, yang sering profesi Ustaz, yang tiap bulan. Iya, niatkan sedekah saja. Oh begitu. Ya jadi, karena saya sudah jelaskan tadi itu masih kurang tepat karena masih hitung dari kotor, Bu. Oke. Karena zakat itu dihitung dari dikurangi kebutuhan pokok, nafkah, terus kebutuhan-kebutuhan anak sekolah kayak itu dikurangi semua, Bu. Akhirnya jadi simpanan yang saya bilang tadi. Oh jadi seperti saya selama ini salah ya Pak Ustaz? Iya makanya saya agak bukan ibu yang salah sih, penerapan di negeri kita ini terlalu kejar di situ, terus melupakan simpanan-simpanan, akhirnya pegawai-pegawai itu nggak pernah keluarkan zakat simpanan loh. Bukan selama ini saya membayar zakat. Iya itu mungkin ibu, tapi yang lain apa mereka ingat zakat simpanannya gitu? Ibu mungkin sudah sadar, yang lainnya enggak kayaknya. Oke, berarti sebetulnya seharusnya setelah dikurangi pokok Ustaz ya? Pokoknya Ibu keluarkan yang simpanan saja. Kalau tiap bulan sudah dipotong 2,5%, nganggap sedekah saja Bu. Oh oke. Itu lebih aman ya? Ya. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baik demikian yang kita bahas untuk malam ini, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah besok pagi kita bahas masalah akidah dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Masih tentang apa saja amalan-amalan ketaatan. Di akhir-akhir buku beliau ini beliau sebutkan setelah masalah akidah kita disuruh ibadah, lakukan kewajiban, ada 5 amalan sunnah kalau tidak salah, nanti akan beliau sebutkan, nanti akan saya rinci pada pertemuan besok pagi 6:30 sampai 6:30. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu'ala ilaih lantas, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.